Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadari alim amma ba'da. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah wa la tada' lana dhanba illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la hajata illa fawjata dunya wa akhirah illa qadaita wa yassarta lana wa lil muslimin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati Bapak, Ibu sekalian, hadirin hadirat serta pendengar radioku 88.8 FM di mana pun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat dalam melaksanakan kajian majelis ilmu, majelis taklim ilmu. Memang kajian kita ini khusus untuk malam Sabtu yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Bahjah 4 Kalbar. Jadi Al-Bahjah ini cabangnya udah banyak. Di pusat ada di Cirebon, Al-Bahjah 2 itu di Buyut, kira-kira ada 6-7 km dari Cirebon, masih wilayah Cirebon. Al-Bahjah 2 Buyut. Ini di antara alumni-nya Ustaz Hidayat. Kalau Ustaz Muhi, Ustaz Amin, Al-Bahjah 1. Al-Bahjah 3 ada di Tulung Agung. Nah, kita ini bagian jatah 4. Al-Bahjah 4. Sekarang kurang lebih kalau tidak salah saya ada 8-9 cabang. Ada 8-9 cabang untuk pondok pesantren ataupun untuk cabang-cabang dakwah lainnya sudah banyak. Dan alhamdulillah kita ini dapat nomor 4. Nomor 4 terbesar. Sesuai namanya Al-Bahjah, apa arti Al-Bahjah? Al-Bahjah adalah cahaya. Cahaya, semoga dengan adanya lembaga Al-Bahjah ini menjadi cahaya di kampung kita ini, di sungai ini. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi saya dengar dari kawan-kawan, Al-Bahjah, insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dukungan para sesepuh kakak khususnya Sungai Itik ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengadakan sunatan massal di kakak ini. Kemungkinan bulan Maulid nanti. Nanti akan kita infokan dan kita minta bantuan juga dari para sesepuh sekalian. Kita juga ingin mengadakan hall pendiri kakak ini. Ya, pendiri kakak yang kita hall khitanan masal dan juga maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus besar-besaran, harus event besar-besaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian malam-malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut saja kajian praktis kita. Kita sudah membahas macam air dua. Satu, air mutlak, air suci mensucikan. Kedua, air musya'abah, air makruh, suci mensucikan tapi makruh digunakan. Dengan 6 syarat yang sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Minggu lalu saya enggak ada. Siapa yang ngerti? Temui. Iya. Minggu lalu saya izin diundang di Desa Air Putih. Tahu itu Desa Air Putih? Dari Rasal nyumberang lewat air deras, lewat sungai Memban, kurang lebih 2 jam perjalanan. Jalannya gini-gini. Berangkat habis asar, pulang rumah azan subuh. Luar biasa jalannya, gak mampu. Nah, pakai motor, kawan saya itu sampai turun mesin motor. Itu kampungnya itu. Muter, jadi Gunung Ambawang, jadi penyeberangan sungai sampai kita muter. ujung kampungnya, ujung dunia. Tapi subhanallah, radio kita sampai di sana. Jadi saya sekalian promosi. Ada ibu-ibu bilang saya selama ini dengar radio yang Pak Ustadz bicarakan. Iya, 88 FM, saya sering dengar. Saya sering dengar ceramah Pak Ustadz Habib Ali Hinduan, bagus kata dia. Dia ngomong depan saya. Yang mana orang yang Pak Ustadz Habib Ali itu? Pengen lihat saya orangnya. Dia enggak tahu yang dia omongkan itu ada di depan mata dia. Itu dia saya titik. Subhanallah. Orangnya ramah-ramah, bagus-bagus, sama agama bagus. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada anak-anak di sana yang akan dipondokkan di sini. Kita masuk ke pembahasan ketiga. Makanya minggu lalu saya enggak ada. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu air walqis mutalib. Pembahasan ketiga yaitu air yang tohir ghairu mutahhir. Tohir binaksi, dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci, boleh digunakan untuk minum, boleh digunakan untuk mandi, mandi biasa tadi, bukan mandi besar. Boleh digunakan untuk mencuci apa baju yang biasa, bukan untuk mengangkat najis. Tetapi kalau digunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas, atau untuk menghilangkan najis, maka macam air yang ketiga ini tidak bisa. Apa itu? Al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Itu ma'ul musta'mal yang akan kita bahas secara sederhana di malam pertemuan ini. Wahwan ma'ul musta'mal, kita baca dulu kitabnya baru kita jelaskan. Fi raf'i hadas. Jadi yang dianggap musta'mal itu hanya dua. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil berarti air bekas berwudu. Kita wudu, bekas wudu tuh yang jatuh itu namanya air musta'mal, Bapak sekalian. Apakah setiap air yang jatuh yang kita gunakan untuk berwudu itu dinamakan air musta'mal? Sebentar lagi akan kita bahas. Atau hadas besar? Hadas besar seperti mandi jinabah. Mandi jinabah. Mandi jinabah misalnya haid lalu bersuci, tiba masa suci maka dia harus mandi. Maka dia harus mandi. Lah dia mandi, air bekas dia mandi itu namanya air musta'mal karena habis digunakan untuk mengangkat hadas besar. Ini saja dua. Atau tambahan lagi, ya, air habis digunakan untuk memandikan mayat. Nah, itu tidak bisa lagi. Kadang ada orang, ini mayat orang alim, terus dimandikan jenazahnya, airnya saya kumpulkan untuk berwudu saya, biar saya suci. Kata dia, tidak bisa, karena sudah menjadi jenazah, tidak boleh. Itu air mayat, air yang habis digunakan untuk memandikan mayat, airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi dua ini saja. Adapun bekas yang lain, misalkan air habis cuci kaki selama tidak berubah ataupun tidak ada syarat apa sifat-sifat yang berubah, maka itu bukan air musta'mal. Atau air habis minum, ada orang minum sisa masih sedikit, air satu gelas masih sisa, loh musta'mal loh, tidak bisa digunakan wudhu. Loh kenapa? Tadi habis digunakan minum. Tidak, karena dia hanya habis digunakan untuk minum. Sementara air itu dianggap musta'mal ketika selesai digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. In lam yataghayyar. Innya ini syarat, jika tidak berubah. Kalau berubah, ya bukan ma' musta'mal, namanya air najis. Jadi air kan ada empat, saya flashback juga. Suci mensucikan, tapi tidak makruh, satu. Dua, suci mensucikan dan makruh digunakan, yaitu air yang panas. Sebagaimana yang sudah dibahas dua minggu yang lalu. Sekarang masuk ke pembahasan ketiga, yaitu air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air bekas digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Dengan catatan air tersebut tidak berubah. Ya kalau berubah ya bukan ma'ul musta'mal, air najis namanya. Jika misal kita ada kaki, ada inilah apa namanya, apa, baju. Bajunya ini ada najis, kotoran cicak atau air kencing bayi misalkan, apalah pokoknya najis. Lalu kita gunakan untuk bersuci, kita tak kuasa untuk nyucinya dia, kita basuh saja. Maka air bekas siramannya tersebut anggaplah kita tak ada, ya kan? Lah ini apakah dianggap dia mustakmal? Jelas mustakmal. Selama air tersebut tidak berubah, baunya enggak pesing. Misalnya ini air kencing, begitu habis dibasuh, air yang kita tampung itu, misalnya pengen hemat air, bau warnanya berubah, baunya berubah, warnanya berubah, rasanya juga berubah. Sifat air itu tiga saja: bau, rasa, warna. Bau, rasa, warna. Bau, rasa, dan warna berubah. Maka bukan air mustakmal namanya. Namanya air mutanajis. Kalau air mutanajis ya udah langsung dibuang saja. Itu jika tidak berupa atau walam yazid wasmuhu ba'da fisalihi amma kana ba'da tibari ma yatasyarrarul maqsud minal ma. Tidak bertambah airnya. Nah, ini sebenarnya ini jarang terjadi lah. Apalagi di Pontianak. Pontianak ini alhamdulillah kita tidak kekurangan air. Cuma karena memang kitabnya membahas seperti itu, yang harus kita baca. Yo, kalau di Pontianak khusus di kota kita, kampung kita ini, masjid-masjid rata-rata air wudunya pakai air kolam atau air hujan, sehingga kita tidak ribet untuk bayar PDAM. Iya. Tapi kalau di Jawa sana wudu pakai air ledeng. Makanya banyak di antara pengurus-pengurus masjid yang paham ilmu, mereka pakai ilmu ini biar enggak mahal bayarnya. Jadi ada tempat wudu, anu di bawahnya itu saluran air, nanti larikan ke penampungan, dibuat suci lagi sama mereka. Itu di Jawa. Karena apa? Karena di Jawa air itu berbayar. Nah, siapa tahu ada di sini nikah atau dapat menantu orang Jawa misalnya. Wah, dulu pembahasan lebih banyak, air mahal di sana. Gimana cara hemat? Wah, dulu pernah ngaji sama Habib Ali Ridwan, dia bahagia. Ingat langsung. Barang kali. Ya kan ilmu itu enggak mesti manfaat sekarang. Bisa jadi manfaatnya 10 tahun kemudian. Seperti Ana dulu. Ana dulu belajar ilmu nikah, fikih pernikahan. Ngapain Ana belajar ilmu nikah wong Ana belum mau menikah? Ternyata manfaatnya setelah keluar pondok. Manfaat juga ya kan? Itu kadang ilmu seperti itu. Nah, kalau misalnya gini, kita gunakan misalnya nih selendang, surban saya ini najis. Saya tak kuasa nak nyuci. Malas lagi, udahlah siram air ya. Boleh. Ya, misalnya ada kotoran cicak di sini. Mau sholat udah ini, orang udah mau iqomat. Gimana caranya? Atau sarung ya kan? Sarung udah dipakai, mau ganti ke rumah kejauhan. Ya udah gimana? Ada kotoran cicak misalnya. Ya sudah, saya ambil air satu canting. Satu canting pas, anggaplah 100 mili. Saya bersihkan, suci, ya kan? Hilanglah warnanya. Warna kotoran cicaknya hilang, baunya hilang, rasa pun tidak ada, suci sudah. Alhamdulillah, sarung saya suci, saya bisa sholat. Airnya ditampung di bawah. Bagaimana? Nah, airnya hukumnya mustakmal, selama tidak berubah. Kalau berubah, air yang dicanting sebelum saya gunakan untuk membersihkan saya punya sarung itu tiba-tiba berubah setelah dicucikan berubah, maka menjadi najis atau bertambah. Misalnya dalam satu canting itu 100 ml, tiba-tiba setelah ditampung bertambah jadi 120 ml, maka jelas air itu menjadi najis gitu. Nah, ini jarang. Biasanya contohnya di mesin cuci. Nah, mesin cuci itu kadang apa? Kita gunakan untuk nyuci baju itu airnya, tapi karena pakai keran. Anggaplah di keran itu, kalau pakai ember, satu ember masukkan ke mesin cuci. Setelah dibuang, ibu tampung lebih daripada satu ember airnya. Satu ember malah lebih. Nah, itu gimana hukum air tersebut? Maka hukum airnya menjadi najis karena dia bertambah dari volume awal air tersebut. Ya udah langsung dibuang saja. Tapi kalau dia tetap satu ember masukkan ke mesin cuci, tiba-tiba pas buang air, ibu tampung, lalu tetap satu ember atau berkurang, maka dia menjadi mustakmal selama tidak berubah. Nah, itu hukumnya. Nah, dan juga kalau nyuci baju ini hati-hati, jangan air dulu dimasukkan, habis itu baju. Nah, kalau gini nanti najis semua. Caranya gimana? Baju dulu dimasukkan ke ember, baru air dimasukkan, nggak najis. Tapi kalau air satu ember masukkan air dulu, baru masukkan najis. Ada baju suami ibu, baju suami ibu najis, ya kan? Ada 10 pakaian, satunya najis, dimasukkanlah pakaian suami ibu najis. Maka 9 pakaian yang lain ketika dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air dahuluan itu menjadi najis semuanya. Tetapi kalau ibu masukkan bajunya duluan, lalu airnya dimasukkan, baju dulu 10 masuk, lalu airnya dimasukkan, maka tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis dia. Nah, begitu. Jadi harus ada tata caranya. Tapi saya lihat orang sini, masya Allah, nyucinya sederhana. Tinggal nyebol sungai jadi. Ya. Di orang di sini pemirsa. Makanya paling enak nih jadi orang di sini. Tidak hanya nyuci, mandi pun tinggal nyebor aja. Tak peduli ada yang nonton, ada yang nengok, tak tiga lah. Nah, itu dia. Lalu syaratnya apa, Beb? Syarat agar air itu menjadi mustakmal, syaratnya ada 4. 1, airnya harus sedikit. Ya, yaitu di bawah 2 kulah. Berapa 2 kulah kemarin? 216 liter. Ini syarat yang pertama. Jadi kalau airnya di atas 216 liter, ya tidak menjadi mustakmal. Misal, kita ke masjid. Di masjid itu air wudunya enggak pakai keran, tapi pakai penampungan, Bapak. Ada kan penampungan? Pakai penampungan, pakai bak mandi besar. Atau di rumah, biasa orang Pontianak bak mandi yang besar. Nah, saya pernah di Peniraman, ada di depan rumahnya itu depan Gunung Peniraman. Ada pondok pesantren di situ, depannya ada rumah orang Madura. Saya izin, Bu, minjem kamar kecilnya. Oh, di sini enggak ada kamar kecil, Beb, kamar besar katanya. Kok kenapa kamar besar? Pas saya masuk luar biasa. Itu kolam mandinya itu separuh masjid ini. Gitu. Orang-orang Madura di sana kamar mandinya gede-gede, segini-segini, besar ya. Kalau orang Jawa, Bu, kan satu kali satu jadi. Jangan gitu. Karena memang di sana air bayar. Nah itu. Nah, kita wudhu di situ. Kita wudhu di situ. Basuh wajah, anu di situ, ya kan? Itu bagaimana? Loh, airnya mustakmal dong, Bang. Beb, kenapa? Karena airnya habis saya gunakan untuk bersuci, ya enggak, Bu? Mustakmal dong. Enggak mustakmal. Kenapa tidak mustakmal? Karena dalam bak mandi tersebut lebih daripada 216 liter air. Itu sudah. Tapi kalau bak mandinya kecil, kira-kira dari di bawah 216 liter air, ya kalau kita wudhu di situ, lalu air wudhu yang di wajah atau tangan itu menetes, masuk ke dalam bak mandi itu, jadi mustakmal. Jadi mustakmal itu. Maka lebih aman wudhu cari bak yang besar atau pakai keran. Nah, tapi kalau wudhunya di parit, tenang saja. Nah, kalau air di parit kan jelas lebih daripada 216 liter air. Itu syarat pertama. Harus airnya itu di sedikit, yaitu di bawah 216 liter. Jadi ada yang nanya kepada saya, Beb, gimana kalau kita masuk ke musola, masjid atau langgar, itu kita wudhunya di bak, apakah mustakmal tetesan wudhu kita itu? Lihat, kalau baknya itu besar, kira-kira lebih daripada 216 liter air, maka tidak dihukumi mustakmal, boleh digunakan bersuci. Tapi dengan catatan tidak berubah. Kadang ada orang muka penuh oli, ya, tangan kanan bekas cebok kotoran memberi ya situ kan habis. Nah, ada lagi bertanya kepada saya. Tapi pas kita mau wudhu di bak mandi itu, Beb, ada ikan, melihara ikan itu gimana? Sudah saya bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kotoran ikan dalam air yaitu tidak najis. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, anyastamina fi mala buddamin, digunakan untuk yang seharusnya. Jadi sebagaimana yang sudah saya bahas barusan, air itu dianggap mustakmal jika digunakan hanya dua. yaitu menghilangkan najis atau mengangkat, menghilangkan najis atau bersuci. Itu saja dua. Selain dua ini enggak mustahmal, tidak mustahmal ya, bukan najis. Enggak mustahmal. Misalnya habis mandi biasa, bukan mandi besar, bukan ditampung. Ya bukan mustahmal, boleh. Nah itu ya, karena dia digunakan bukan untuk menggunakan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Atau habis cuci baju, boleh. Selama bajunya tidak suci, apa tidak najis. Tidak najis, hanya menghilangkan baunya saja. Dengan catatan tidak berubah Bu ya. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi dianggap air itu mustakmal jika digunakan untuk mengangkat najis, untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, dan juga menghilangkan najis. Ketiga, dianggap syarat ketiga dianggap mustakmal apabila airnya itu terpisah dari badan. Misal, saya wudu, nawaitu wudu ala rafil hadatsi aswari farmanillah ta'ala. Kan di wajah. Ya. Nah, kalau air yang di wajah ini masih ada di wajah, ya yang di dalam bak mandi itu enggak mustakmal. Gitu loh, Bu. Dianggap mustakmal itu kapan? Kalau netes. Netesnya pun ke dalam bak mandi yang di bawah 20. Kalau di atas enggak. Sebagaimana syarat pertama tadi. Tuh. Jadi kalau merasa enggak netes, ya tidak dianggap mustakmal. Nah, makanya hati-hati kalau kita itu berwudu di kamar mandi tidak pakai keran. Kadang pakai ini atau centong atau orang sini. Bahasa Jawa itu apa? Orang Jawa tak paham centong. Hah? Gayung. Gayung, canting. Ya, pokoknya itulah. Wudu basuh wajah, maka apa namanya? Cantingnya itu, gayungnya itu di atas. Agar apa? Agar airnya tidak netes lalu kena masuk ke dalam gayung ini. Taruh di atas. Nah, begitu juga tangan. Agak ke atas gitu. Jauh dari kepala. Jangan sampai dekat wajah. Karena takut yang di wajah ini masuk ke dalam gayung itu. Masuk ke dalam gayung itu. Kalau masuk dalam gayung, nanti air yang di gayung jadi mustakmal. Karena air gayung kan jelas di bawah 20, Ibu. Iya kan? Nah, kalau di bawah kolam nanti mustahmal, tak bisa digunakan habis ini, kita tidak tahu, ya tidak sah wudunya. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, lebih baik tinggi-tinggi. Menjaga kesucian air. Maka saya sering lihat, orang-orang yang mungkin tidak paham, itu biasa. Itu kan, airnya. Takut, khawatir masuk, itu mustahmal. Nah itu, pemadaman utara dunia al-arti kalau bisa memustahmal. Ya kalau masih berada di anggota tubuh tidak dinamakan mustakmal. Syarat yang terakhir yang keempat, alla yanwiyal ihtiraf. Dianggap mustakmal kalau dia tidak niat apa ihtiraf itu. Berasal dari kalimat mikrofa, menyanting. Apa kalau ngambil air apa bahasanya, Bu? Hah? Cedo. Selama tidak niat cedo air. Apa orang Jawa yang nonton itu jawab artikan sendiri lah. Kalau kita ini kan live streaming, Bu. Ya, yang nonton ratusan, 100 lebih. Selebritis ya. Saya pernah di Siantan pulang ceramah jam setengah 1 malam-malam, motor 3 orang datang. Suruh berhenti. Turun sebentar, minggir. Takut saya, aduh dibegal saya. Soalnya teman adik saya kemarin dibegal di Siantan pula. Takut, anu udah berzikir dalam hati. Baca wiri, baca zikir, minta pertolongan dari Allah SWT. Baru dapat amplop masa dikasih air gitu kan gitu. Benar Pak, kamu Pak Ustadz ya? Iya. Oh, anak udah takut nanti. Ternyata orangnya minta foto. Boleh kasih foto sama Pak Ustadz? Oh boleh. Bukan dibekal, bukan. Kami cuma foto minta bekal. Rupanya minta foto. Ini kira mau dibekal. Ah ini Allah yang berkira tidak niat nyedo air. Kalau dia itu ngambil di, kadang kan gini juga, airnya kecil, baknya kecil, kita habis wudu tangan. Ini kan ada air di tangan. Lalu kita ngambil air untuk membasuh kepala. Nah itu kan sama saja air yang ada di tangan masuk ke dalam bak mandi, jadi mustakmal. Tapi kalau kita niat mengambil air itu untuk hanya mengambil air, bukan untuk bersuci, saya niat ngambil air ini untuk basuh kepala, maka tidak menjadi mustahmal. Nah itu. Tapi kalau kita tidak niat, biasa saja, langsung habis basuh tangan, habis itu basuh kepala. Lalu kita ambil air, enggak pakai canting ini, Bu. Enggak, langsung pakai tangan. Langsung ambil air, ini anggaplah air gini. Maka ini air yang di tangan sebelumnya ini kan berarti masuk ke dalam air menjadi musta'mal. Maka kalau kita tidak niat nyedo, tidak niat ngambil air, itu air yang di labak mandi jadi musta'mal. Jadi musta'malnya. Nah, tapi kalau kita niatnya untuk mencedok air, maka air yang lembab itu tidak menjadi musta'mal. Ini empat syarat. Ini empat syarat apa istilahnya? Air itu dianggap musta'mal. Wal mutaghayyir, termasuk dari bagian yang ketiga ini adalah air mutaghayyir yang berubah. Air min hadzal qism al-ma' mutaghayyir ahad al-awsafi, yaitu yang berubah salah satu daripada sifat air, yaitu warna, bau ataupun rasa. Saya ringkas saja. Jadi mutaghayyir ini yang dimaksudkan di sini yaitu air yang berubah karena bercampur dengan zat. Air yang berubah karena bercampur dengan zat ini ada tiga. Pertama mutaghayyir bil mukhalid, kedua mutaghayyir bil mujawir, ketiga mutaghayyir bil tulil mukus. Mutaghayyir bil mukhalid ini adalah bercampur dengan sesuatu yang mukhalid yang tidak bisa dipisahkan dengan air. Itu namanya mukhalid. Kalau mutaghayyir bil mujawir, yaitu air itu bercampur dengan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa dipisahkan. Yang ketiga mutaghayyir bil tulil mukus, yaitu air itu bercampur dengan sesuatu karena disebabkan dia lama memendam. Seperti bercampur dengan lumpur, bercampur dengan tanah, atau bercampur dengan lumut. Maka kalau dia kalau mutaghayyir bil mukhalid, yaitu mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, bercampur dengan yang mukhalid, yang suci jelas. Jadi bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Seperti air biasa campur dengan teh, air biasa campur dengan kopi, air biasa campur dengan susu. Nah ini kan gak bisa dipisahkan. Masa udah buat teh-tehnya dipisahkan lagi? Kan gak bisa. Masa buat kopi-kopinya dibalikkan lagi? Kan tidak bisa. Nah ini namanya mutaghayyir bil mukhalid. Kalau mutaghayyir bil mukhalid, jelas itu air musta'mal. Suci, bukan musta'mal, suci tapi tidak bisa mensucikan. Boleh diminum, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Udah tahu semuanya. Oke, saya percepat. Fa innahu tahirun ghairu tahir. Fa innahu tahirun ghairu tahur hisyan. Karena tahir tadi kan salat di ma wa yuqihu fi sifati kama yuwarad qad ra'iha. Wal ma mustamal. Fa in lam yamna itlaq ismin itlaqa ismi ma alayhi yan kana tahirun tahir hisyan fi hukum ba fi sifati wa qudana mukhalifan lam yudrif wa la yasid tahuriyatu fa huwa mutahhirun bi ghairihi. Ini saya ringkas. Kalau mutaghayyir bil mukhalid, yaitu kalau dia bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti bercampur dengan kopi, teh, kan tak bisa dipisahkan lagi. Maka dia tidak bisa digunakan bersuci, jelas. Masa ada orang bersuci berwuduk pakai kopi, kan tidak ada. Kedua, mutaghayyir bil mujawir. Mujawir ini bercampur dengan sesuatu yang bisa dipisahkan selama sesuatu itu suci. Seperti bercampur dengan kayu, air kena sendok, air ada di dalam botol kemasan, kan bercampur. Tapi bisa dipisahkan, air bisa dipisahkan, botolnya bisa dipisahkan. Ini kan bercampur. Nah, maka selama yang bercampur itu suci, bisa digunakan bersuci. Nah, itu ya. Ini mutaghayyir bil mujawir. Dia bercampur dengan sesuatu yang bisa dipisahkan. Ada air kemasukan kunci motor. Gimana hukumnya, Beb? Ya kalau kuncinya tidak pernah digunakan kuping, suci lah istilahnya, maka boleh. Kenapa? Karena kuncinya bisa diambil. Nah, itu dia. Atau kemasukan koin. Pokoknya kemasukan sesuatu yang mana sesuatu bisa dipisahkan dari air. Boleh digunakan untuk suci selama sesuatu yang bercampur itu suci. Ya kalau najis, jadi najis. Kalau airnya sedikit. Kalau airnya besar, kalau tidak berubah, boleh juga akan bersuci. Tapi kalau berubah salah satu sifat air, maka kita hukumi mutanat najis. Atau yang ketiga, mutaghayyir bitul mukut. Dia berubah karena lama didiamkan. Air itu kan pertama bening. Tapi kalau lama-lama didiamkan di dalam kolam, dia jadi hijau. Kenapa? Bercampur dengan lumut. bercampur dengan lumut, atau dia pokoknya kalau apa namanya air itu lama didiamkan berubah dia. Itu bagaimana? Nah, selama dia itu bercampur dengan sesuatu yang memang sudah nggak bisa dipisahkan dan tidak berubah sifat-sifat air itu, boleh digunakan. Ada air warna hijau. Kenapa warna hijau? Dia bercampur dengan lumut. Lumut itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan air, boleh digunakan berwudu. Ada air berlumpur, misal air lumpur, lebih banyak air, jangan banyak lumpur. Kalau banyak lumpur, tanah berarti kena. Itu gimana, Beb? Misalkan, ya dilihat apa namanya. Kalau memang lumpur itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air, memang harus ada di air. Seperti di depan ini kan campur dengan tanah, depan bercampur dengan tanah, ya boleh. Di Pontianak ini campur dengan tanah. Karena kalau di Jawa sana ada sungai dari batu. Oh, di Pontianak pun ada. Ramadan kemarin saya ke perbatasan Kalbar-Kalteng, di Katingan sana ada sungai itu bukan tanah tapi batu semua, batu dan pasir. Airnya jernih, putih. Nah, itu boleh, ya. Kalau di sini memang sesuatu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau bercampur dengan minyak, bercampur dengan limbah, itu kan bukan sesuatu yang harus di air. Ya kan, bukan sesuatu yang bercampur dengan air, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun bersuci. Ini pembahasan kita yang ketiga, saya ringkas. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas macam air keempat, yaitu air yang najis itu. Ya, atau air najis dan mutanajis. Ini saya ringkas sudah ini. Sebenarnya panjang, cuman kalau enggak diringkas nanti bingung. Jadi saya ringkas, air yang ketiga ini adalah air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air ya, bekas daripada kita digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas kecil, hadas besar, atau menghilangkan najis. Syarat air itu dianggap musta'mal ada 4. Pertama harus sedikit, kedua digunakan untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar, atau menghilangkan najis, ketiga ketika terpisah dari tubuh, keempat tidak diniatkan untuk menyedok air tersebut. Nah, itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.